datang silih berganti. Pening-pening mencekam menusuki. Aku mengharap selalu doa suci darimu, duhai kasih tambahkan hatiku. Ku kenang lagi saat menjelang perpisahan. Yang aku cari, tangis perih tersimpan.